Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musala Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca Fiqh Tarbiyatul Abna karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang contoh-contoh pemuda-pemuda pilihan. Maka pemuda berikutnya adalah Ali radhiyallahu anhu. Wa hadha Ali, inilah Ali radhiyallahu anhu. Hadha Aliun, inilah Ali, seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Inilah Ali radhiyallahu anhu dalam usianya yang belia, dan inilah sedikit tentang keberanian Ali ketika dia kecil. Watat hayati, dan pengorbanannya dalam rangka atau demi Islam dan demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhraja Imam Ahmad, dikeluarkan Imam Ahmad bi isnadin sahihin li syawahidihi, dengan sanad yang sahih li ghairihi, dari Amr ibn Maimun. Amr mengatakan, sungguh aku duduk mendekati Ibnu Abbas ketika datanglah kepada Ibnu Abbas sekelompok orang. Lantas mereka mengatakan, wahai Ibnu Abbas, ada dua pilihan, Anda berdiri bersama kami wa imma, dan boleh jadi antakhluana haula'i, engkau sepikan kami dari mereka-mereka. Ini ada sekelompok orang yang ingin bicara secara khusus dengan Ibnu Abbas. Mereka ngasih dua opsi, Ibnu Abbas, engkau berdiri bersama kami, kita cari tempat yang sepi, atau engkau minta pergi mereka-mereka sehingga kita masih tetap di sini, dan yang ada adalah engkau dan kami. Maka Ibn Abbas mengatakan, bal akum ma'akum, aku lebih memilih berdiri bersama kalian. Di sini kita jumpai akhlak akhlak Ibn Abbas. Beliau tidak ingin menyusahkan orang lain atau menyusahkan banyak orang, daripada dalam tanda kutip ngusir orang-orang yang sudah ada agar bubar, sehingga Ibn Abbas bisa bersepi-sepi dengan sekelompok orang ini. Maka Ibn Abbas pilih, ya dah, saya pergi ikut kalian. Maka di sini kita jumpai contoh, di antara contoh akhlak mulia, tidak menyusahkan banyak orang. Dan Ibnu Abbas ketika itu masih, matanya masih sehat sebelum beliau buta di akhir hidupnya. Fabtada'u fatahaddasu, maka mulailah mereka menyampaikan apa yang mereka sampaikan dan kami tidak mengetahui. Dan saya, kata Maimun, kata Amr bin Maimun, saya tidak tahu apa yang mereka sampaikan. Ya, ternyata yang mereka sampaikan adalah kalimat-kalimat celaan kepada Ali. Faja'a, maka mulailah Ibn Abbas mengibas-ibaskan kainnya sambil mengatakan, uffin, tuffin. Maka uff dan tuff uff sering diterjemahkan dengan ah, ungkapan kejengkelan. Tuf juga sama. Kalau di tafsir Munawir, tuf diartikan cih. Waqa'u fi rajulin, mereka cela seseorang. Lahu asarun, yang wallahu a'lam apa maknanya di sini. Dia memiliki 10. Waalaikumsalam. Mungkin maknanya yang memiliki umur 10 tahun. Waqa'u fi rajulin, mereka, atau enggak pas juga ya, jelas lahu asarun, dia memiliki 10. Waqa'u, mereka mencela fi rajulin, seorang yaitu Ali, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku akan utus seorang yang Allah tidak akan menghinakannya. Dalam riwayat yang lain, Allah akan berikan kemenangan untuknya. Kalau yang buat terjemah, lahu asarun tadi diterjemahkan apa, Mas? Memiliki? Oh, 10 keutamaan. Mungkin nyambung. Lahu asarun, ada yang memaknanya dengan memiliki 10 keutamaan. Kita lihat. Yang pertama, mereka mencela seorang yang Nabi berkata kepadanya, sungguh aku akan mengutus seorang laki-laki yang Allah tidak akan menghinakannya abadan sama sekali. Dalam riwayat yang lain, Allah akan memberikan kemenangan untuknya atau melalui tangannya, yang dia mencintai Allah dan Rasulnya. Fastasyrafa, maka berharaplah orang yang berharap, agar dialah yang dimaksudkan. Ternyata Nabi mengatakan, di manakah Ali? Kalau orang-orang mengatakan Ali berada di rumah sedang giling gandum. Wa makana ahadukum la yatahanu. Tidaklah salah satu kalian menggiling gandum. Qal faja'u, maka mereka datang membawa Ali, dan Ali sedang sakit mata. Layak atau hampir-hampir dia tidak melihat. Qal fanafatha, maka Nabi meludahi dua matanya. Kemudian Nabi menggoyangkan bendera sebanyak 3 kali, kemudian menyerahkannya pada Ali. Maka Ali pun akhirnya menjadi sebab ditaklukannya dan menangnya kaum muslimin atas Khaybah. Setelah perang selesai, faja'a bi Safiyyah binti Huyai, maka Ali membawa Safiyyah binti Huyai, ini diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala Ibn Abbas, kemudian mengatakan keutamaan yang lain. Keutamaan yang kedua. Thumma ba'asa fulanan bisarti taubah. Kemudian satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk menyampaikan dan membacakan surat At-Taubah. Fa ba'asa Aliyan khalfahu. Maka Rasul kemudian mengutus Ali di belakangnya untuk menyusulnya. Fa'akhodaha minhu, lantas Ali mengambil kewenangan untuk menyampaikan surat Taubah minhu dari orang tadi. Qal, Nabi mengatakan, la yadhabu biha, tidaklah pergi membawa surat At-Taubah kecuali seorang yang rajulun minni, aku adalah, dia adalah bagian dariku dan aku bagian darinya. Nampaknya adalah pengutusan ke Mekah. Dan surat At-Taubah dibacakan kepada orang-orang musyrik sehingga mereka tidak boleh berhaji setelah tahun tersebut. Semula Nabi mengutus seseorang, kemudian Nabi nampaknya meralatnya dan mengutus Ali di belakangnya, kemudian Ali lah yang diberi otoritas untuk membacakan dan menyampaikan isi surat At-Taubah kepada orang-orang musyrik. Ini adalah di tahun sebelum Nabi menunaikan ibadah haji. Qal, Ibn Abbas mengatakan, ini yang ketiga. Wa qala li bani amihi, Nabi pernah bersabda kepada anak-anak pamannya, siapakah kalian yang loyal denganku di dunia dan di akhirat? Fatarkahu, maka Nabi membiarkannya. Thumma akbala, kemudian Nabi menemui ala rajulin minhum, salah satu dari mereka. Dan Nabi mengatakan, siapakah dari kalian yang loyal denganku di dunia dan di akhirat? Ternyata mereka enggan. Lantas Ali mengatakan, aku loyal kepadamu wahai Rasul di dunia dan di akhirat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau adalah waliku di dunia dan di akhirat. Ini keberapa? Ini tiga ya. Yeah. Kemudian yang keempat, qal Ibn Abbas mengatakan, wa kana awwalu man aslama wa kana awwala man aslama minan nas. Dan Ali adalah orang yang pertama masuk Islam ba'da Khadijah, setelah Khadijah. Qal, kemudian Ibn Abbas mengatakan, ini kelima, wa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika mengambil kainnya lalu meletakkannya di atas kepalanya Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Lantas Rasul mengatakan, hanyalah Allah menginginkan untuk menghilangkan kekotoran dari kalian wahai ahlul bait dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Ini keberapa ini? Lima. Qal Ibn Abbas mengatakan, ini yang keenam, wasara Ali nafsahu, dan Ali mempertaruhkan dirinya. Karena Ali memakai pakaian Nabi SAW kemudian tidur di tempat tidur Nabi. Dan adalah orang-orang musyrik yarmuna Rasulullah SAW, melempar Rasulullah, artinya berarti menjadikan Rasulullah sebagai sasaran. Faja'a Abu Bakrin, maka datanglah Abu Bakar, wa Aliun na'imun, dan Ali tidur di tempat tidurnya Nabi. Dan Abu Bakar ketika itu mengira kalau itu Nabi Allah. Qal faqal, maka Abu Bakar mengatakan, ya Nabi. Qal faqal lahu Aliun, Ali berkata pada Abu Bakar, inna Nabi Allah, sunnya Nabi Allah, qad intalaqa, telah berangkat, nahwa ke arah sumur Maimun. Fa'adrikhu, susullah dia. Qal fa'antalaqa Abu Bakrin, maka Abu Bakar pun berangkat. Fa'adakhala ma'u al-ghara, lantas Abu Bakar masuk bersama Nabi dalam gua. Waja'ala yarmi bil hijarah, dan mulailah Abu Bakar melempar dengan batu sebagaimana Nabi melempar dengan batu. Wawa, dan Abu Bakar yatadawar, menggeliat atau mengerang karena sakit atau karena lapar. Qatlah faraksahu fi thawbi, Abu Bakar melilit kepalanya fi thawb, di kain. La yukhijuhu, yang tidak dia keluarkan sampai pagi tiba. Thumma kasyafa, kemudian dia menyingkap kepalanya. Faqalu, lantas orang-orang mengatakan, wallah a'lam, ini siapa yang dimaksud orang-orang di sini? Nampaknya berkata kepada Abu Bakar, innaka lalaim, sungguh engkau kurang baik. Kawanmu nuramihi melemparinya dan dia tidak mengerang, sedangkan engkau mengerang. Sungguh kami mengingkari dalika hal tersebut. Ini ke enam ya. Ini tadi ke enam. Qal, kemudian Ibn Abbas mengatakan, wa kharaja binas fi ghazwati Tabuk. Nabi berangkat bersama banyak orang untuk perang Tabuk. Qal faqala lahu Aliun, Ali berkata kepada Nabi, akhuju ma'aka, aku akan berangkat ke Tabuk bersamamu. Maka Nabi Allah berkata kepada Ali, la, tidak boleh. Maka Ali pun menangis. Nabi pun berkata kepada Ali, tidakkah engkau rela engkau menjadi bagian dariku, engkau dengan aku seperti Harun dengan Musa. Ketika Musa pergi, Harun yang menggantikan Musa. Cuma engkau bukanlah seorang Nabi. Wa anaula yang barisnya, tidaklah patut aku pergi ila, kecuali engkau lah penggantiku di kota Madinah. Ini ke ketujuh. Qal ya, delapan. Wa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali, "Anta waliyyi fi kulli mu'minin ba'di." Engkau adalah waliku untuk setiap mukmin setelahku. Ini ke 8. Waqal, dan Nabi mengatakan ke 9. Sutu abwabal masjid ghaira babi aliyin. Tutuplah semua pintu-pintu masjid kecuali pintunya ahli. Faqal fayadkhulu al-masjid junuban. Maka masuklah Ali ke dalam masjid dalam keadaan junub. Wa watarikuhu laisa lahu tarikun ghairuhu. Dan pintu itu adalah jalannya Ali, yang Ali tidak memiliki pintu selain itu. Ini 8 ya. 9. Qal Ibn Abbas mengatakan yang ke-10. Waqal, dan Nabi SAW bersabda, "Man kuntum maulahu fa inna maulahu Aliyun." Ini. Siapa yang aku adalah maulanya, maka maula dia adalah Ali. Siapa yang aku adalah orang yang dia cintai, maka sesungguhnya orang yang dia cintai adalah Ali. Maka dia harusnya, maka hendaklah dia mencintai Ali. Qal wa akhbarana Allah. Ini berarti ke 11. Ya, tadi sudah 10. Qal wa akhbarana Allah, dan Allah mengkabarkan, Allah Azza wa Jalla telah mengkabarkan dalam Al-Quran bahasanya Allah ridha terhadap ashabi syajarah, para sahabat yang berbaiat di bawah pohon, ya, yang disebut dengan baiat atau ridwan, dan Allah tahu isi hati mereka. Hal hadasana, apakah Allah telah bercerita kepada kita kalau Allah marah kepada mereka setelah ba'dama qal, setelah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini, padahal Ali termasuk ashabus syajarah. Ali termasuk ashabus syajarah. Maka dia termasuk orang yang qad radhiya anhum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada mereka. Wa qala Nabiullah, ini ke-12. Wa qala Nabiullah, dan Nabiullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar, ketika Umar berkata kepada Nabi, "Izinkanlah aku wahai Nabi ku penggal leher orang ini," yaitu Hatib bin Abi Balta'ah, di kasus Hatib mengirim surat ke Mekah. Qal, maka Nabi mengatakan, "Awau kunta fa'ilan," apakah engkau akan melakukannya? "Wama yudrika," tidakkah engkau tahu, boleh jadi Allah telah melongok para ahlu Badar, para orang-orang yang mengikuti perang Badar, dan Allah mengatakan, "I'maluma syi'tum," berbuatlah kalian sesuka hati kalian. Dan Ali termasuk ahlu Badar. Ya, maka di sini disebutkan 12 keutamaan Ali. Hadasana Abdullah, hadasani Abi, hadasana Abu Malik, Katsir bin Yahya qalan, hadasana Abu Awanah, an Abi Baljin, an Amr ibn Maimun, dari Ibnu Abbas, nahwahu, dengan redaksi yang semisal. Ya, maka ada 12 poin. Ya, sehingga tadi maka ufirajin lahu asyaron itu 10 keutamaan, isinya 12 ya, mimbabil kasar ya, 11 12 disebut 10 ya. Tidak mengapa dalam bahasa Arab, sebagaimana arba'in nawawiyah disebut arba'in padahal isinya 40, maka 12 disebut 10 ya, seperti itu. Ya, namun perlu ditahqiq lebih lanjut, perlu dikaji lebih lanjut. Tadi ada Ada beberapa poin kandungan dari riwayat ini. Di antaranya sepertinya ada sedikit mencela Abu Bakar. Tadi Abu Bakar enggak tahu melempar apa saat di gua, gua Thur. Wa yatadawwar, kemudian tadi sambil mengerang. Dan ini dianggap sebagai satu hal yang enggak baik. Ini perlu di kaji lebih lanjut. Ini bahasa lainnya ditahqiq, dikaji lebih lanjut. Kemudian ada ya, tutuplah pintu-pintu masjid selain pintu Ali. Ini seingat saya di hadis yang lain dikatakan bahasanya tutuplah semua pintu kecuali pintu Abu Bakar. Ya, kecuali pintu Abu Bakar. Namun di sini pintunya adalah kecuali pintu Ali. Maka perlu kajian lebih lanjut tentang beberapa poin yang ada dalam hadis ini. Ya, kemudian di antara contoh pemuda ya, teladan adalah Mu'ad dan Mu'awid, dua anak laki-lakinya Afra. Itulah dua anak muda yang membunuh Abu Jahal bin Hisham. Maka lihatlah kuatnya tekad yang dimiliki oleh keduanya dan bersekerasnya keduanya untuk membalas, memberikan balasan kepada musuh Allah Abu Jahal, atau rela mati siap untuk hal itu. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman mengatakan, inilah fi safi, sungguh aku berada di barisan pada saat perang Badar. Idza iltafattu, maka iltafattu, ketika itu aku menoleh. Ternyata di sebelah kananku dan sebelah kiriku ada dua anak muda, ada dua fata. Hadis sini masih sangat belia. Fakani, sampai-sampai aku tidak merasa aman dengan posisi keduanya. Jangan-jangan tidak akan dapat bahaya ikut perang. Ini anak-anak muda belia kayak gini ikut perang. Jangan-jangan dia nanti jadi korban perang. Aku tidak merasa aman dengan posisi keduanya. Jadi aku mengkhawatirkan keduanya. Irkolali ahaduhuma siran min sahibihi. Ketika itu salah satunya berbisik kepadaku tanpa terdengar oleh kawannya. Dia berbisik kepadaku, boleh jadi misalnya yang sebelah kanan. Ya ammi, arini Abu Jahlin. Wahai paman, tunjukkan kepadaku mana yang disebut Abu Jahal. Maka bisa kita katakan kalimat ini dalil, bahasanya boleh saja menyebut orang yang tidak dikenal atau yang itu bukan apa-apanya. Disebut dengan paman. Kalau orang Jawa bilang ya le, bule, budi, disebut dengan paman. Padahal bukan pamannya. Ya, untuk sebutan saja. Fakulto, maka kata Abdurrahman bin Auf pada anak ini, wahai anak saudaraku, wamada tasna'u bihi, apa yang akan kau lakukan dengannya? Qal, anak tersebut mengatakan, aku sudah berjanji kepada Allah, jika aku melihat Abu Jahal akan aku bunuh dia ataukah aku mati tunahu dalam rangka ingin membunuhnya. Lantas berkatalah kepadaku anak muda yang lain, Siran, dia pun bisik-bisik, min sahibi, dia tidak ingin didengar oleh temannya. Ternyata isinya sama, mislahu, dengan isi yang sama. Qal, ya, famasarani ani baina rajulaini makanahuma. Mendengar hal tersebut, tidaklah aku gembira, aku berada di antara dua orang sebagaimana aku berada di antara posisi keduanya. Fa'asyartu lahuma, kemudian aku berisyarat pada keduanya, ilaihi, ke arah Abu Jahal. Itu loh yang namanya Abu Jahal. Begitu dapat informasi, itulah Abu Jahal, fasadda alihi. Maka keduanya, aku dan bersungguh-sungguh menyerang Abu Jahal. Demikian sungguh-sungguh dan luar biasa serangannya, digambarkan oleh Abdurrahman bin Auf, misla sakrain, sampai-sampai keduanya seperti dua soker, ya, dua burung elang. Ya, seakan-akan keduanya dua burung elang yang bolak-balik nyambar dan bolak-balik nyambar, bolak-balik nyerang Abu Jahal. Hatta dorobahu, sampai keduanya berhasil mengayunkan senjatanya, pedangnya pada Abu Jahal. Keduanya adalah dua anaknya Afra. Catatan kaki. Dihatkan oleh Bukhari minaziyadah. Terdapat tambahan. Kemudian setelah keduanya berhasil membunuh Abu Jahal, maka berangkatlah keduanya menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu cerita kepada Rasul. Faqal, lantas Rasul bertanya, ayyukum qatalahu, siapakah di antara kedua, di antara kalian berdua yang membunuh Abu Jahal? Qala kullu wahidin minhuma, dua-duanya mengatakan ana qataltuhu. Si A bilang, wahai Nabi, aku yang membunuhnya. Si B bilang, wahai Nabi, aku yang membunuhnya. Akhirnya Nabi mengatakan, apakah kalian berdua telah mengusap pedang kalian berdua? Yang jika diusap berarti ya, darahnya hilang. Keduanya mengatakan, lah belum. Fanadara, maka Nabi melihat pedang keduanya dan ternyata semuanya bersimbah darah. Dan itu darahnya Abu Jahal. Faqal, lantas Nabi SAW mengatakan, kilakuma qatalahu, kalian berdua lah yang membunuh Abu Jahal. Kemudian salaf salafnya Abu Jahal itu diperuntukkan untuk Mu'ad bin Amr ibn Jamuh. Wakana, dan keduanya adalah dua anak muda tadi, adalah yang pertama namanya Mu'ad bin Afra, sedangkan yang kedua namanya Mu'ad bin Amr ibn Jamuh. Maka namun salafnya kemudian disepakati oleh keduanya, salafnya itu untuk Mu'ad ibn Amr ibn Jamuh. Ya, salaf itu satu kebijakan panglima perang. Dalam fikih perang, panglima perang boleh membuat kebijakan. Ya, artinya ini tidak satu hal yang tidak paten. Maka ada di satu peperangan dan tidak ada di peperangan yang lain. Tergantung kebijakan pemilik otoritas kebijakan. Ini. Maka boleh membuat kebijakan diumumkan kepada para tentara yang ada, siapa yang berhasil membunuh musuh, maka semua harta yang ada di badan musuh tadi menjadi miliknya. Ini namanya salab. Ini namanya salabun. Namun ini bukan hukum paten. Di lain peperangan boleh jadi panglima perang tidak merasa perlu menambah motivasi dengan harta seperti itu. Sehingga nanti semuanya ya dikumpulkan sebagai harta rampasan perang. Nanti dibagi berdasarkan aturan pembagian harta rampasan perang. Namun di satu peperangan boleh jadi panglima perang ingin lebih menyemangati tentaranya dalam berperang, maka dikasih motivasi dengan harta, diberi tambahan motivasi dengan harta. Itu ya, siapa yang berhasil ya membunuh musuh, maka harta yang ada di badannya, boleh jadi ada jamnya, kalau bahasa kita sekarang jamnya yang bagus, apanya ya, baju besinya yang bagus atau apa yang ada di badannya, oh sabuknya kok ini sabuk mahal dan sebagainya, ini topinya kok topi yang mahal dan seterusnya, maka boleh diambil. Oh kok dia ngantongi duit banyak, ya, maka semuanya bisa diambil oleh orang yang berhasil membunuhnya. Ini namanya salab. Maka di sini di perang Badar ini kita lihat berarti berdasarkan riwayat ini Nabi mengumumkan adanya aturan salab. Dan ketika dua anak muda ini berhasil membunuh Abu Jahal bin Hisham, maka keduanya sepakat ya sudah salapnya itu untuk salah satu saja, tidak dibagi berdua, namun salapnya untuk salah satu yaitu Mu'ad ibn Amr ibn Al-Jamuh. Ya, kemudian contoh anak muda, anak yang belia, yang luar biasa, yang lain dalam sejarah ya, kaum muslimin adalah ya, Habrul Hadil Ummah. Ulamanya umat ini yaitu Abdullah ibn Abbas radallahu anhuma, yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi orang yang faham agama. Maka berikut ini sedikit tentang perjalanannya ketika dia masih belia, dan ini sedikit tentang nabahatihi, kecerdasannya dan antusiasnya dalam menuntut ilmu. Radhiyallahu anhu wa ardahu. Sentak nabah. Nabahah syaraf, kemuliaan. Wa hadza syai'un min nabahatihi, ini adalah sedikit tentang kemuliaan Ibnu Abbas dan antusiasnya dalam menuntut ilmu radhiyallahu anhu wa ardahu. Diatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, aku berkata kepada salah satu orang Ansar, "Wahai fulan, mari kita belajar," dengan bentuk bertanya kepada para sahabat. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum al-yawma katsirun. Karena mereka al-yawma saat ini katsirun, jumlahnya banyak. Padahal kita lihat di sini ada ungkapan ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tahu bahasanya Ibnu Abbas juga sahabat. Maka istilah sahabat Nabi itu memiliki tiga penggunaan. Memiliki tiga penggunaan sebagaimana faedah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rais. Beliau membagi suhbah atau status sebagai sahabat Nabi menjadi tiga macam. Suhbah lughawiyah, suhbah urfiyah, dan suhbah syar'iyah. Sahabat Nabi secara bahasa, secara urf, kebiasaan, dan secara syar'i. Kalau definisi sahabat Nabi secara syar'i, tentu adalah semua orang yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman, dan Ibnu Abbas termasuk ashabun Nabi. Namun di hadis yang, namun di kalimat yang baru saja kita baca, Ibnu Abbas memposisikan dirinya bukan sahabat Nabi. Mari ayo kita belajar sama para sahabat Nabi. Kemudian yang kedua adalah suhbah lughawiyah. Sahabat Nabi disebut sahabat dari sisi bahasa. Inilah makna sahabat Nabi. Misalnya ketika Allah berbicara kepada orang-orang musyrik dengan mengatakan, "Wa ma sahibukum bimajnun." Wahai penduduk Mekah, wahai orang kafir Mekah, "Wa ma sahibukum bimajnun." Tidaklah sahabat kalian yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang gila. Maka Allah katakan bahasanya Nabi itu sahabatnya menjadi sahabat bagi orang-orang kafir penduduk Mekah. Ya, sahabat ini sahabat lughawiyah. Ya, karena mereka penduduk Mekah lama berinteraksi dengan Nabi. Ya, dan siapa yang lama berinteraksi dengan Nabi, maka akan tahu bahasanya Nabi itu berakal sehat, bahkan orang yang sangat sehat akalnya, sangat sempurna akalnya. Kemudian yang ketiga, suhbah urfiyah, sahabat Nabi secara urf. Maknanya adalah al-ikthar minas suhbah, yaitu yang atau bisa kita katakan sahabat syariah yang dia berlama-lama jadi sahabat. Sahabat syariah namun dia lama jadi sahabat Nabi. Bukan cuma sekedar sekali bertemu. Ini sahabat urfiyah. Karena secara urf, secara bahasa yang namanya sahib itu yang lama bergaul. Sehingga sahabat dalam artian cuma sekali ketemu, sekali berjumpa, itu sebenarnya berarti syariat melakukan perluasan makna. Syariat melakukan perluasan makna. Karena secara bahasa yang namanya sahib itu al-mulazim yang lama berinteraksi, lama bergaul. Namun dalam syariat kemudian makna sahabat ini diperluas sampai-sampai yang cuma sekali bertemu saja disebut sahabat. Maka ada sahabat, maka ada suhbah urfiyah. Dia adalah sahabat Nabi dalam makna syar'i, namun dia yang lama bergaul dengan Nabi. Oleh karena itu, maka kalau pakai makna ini, yang ketiga ini, kata saya Abdullah Zuraiz, فَمَثَلًا أَبُوْ رَيْرَهْ لَيْسَ صُحَبِيًا بِنِسْبَتِ لِأَبِي بَكْرِينَ. Maka Abu Hurairah tidaklah bukanlah sahabat jika dikaitkan dengan Abu Bakar. Karena sohbah, karena persahabatan Abu Hurairah dengan Nabi dengan lebih sedikit daripada sohbah persahabatan Abu Bakar dengan Nabi. Ya, contoh sahabat dalam makna yang ketiga itu di hadis tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab. Kalau kita baca hadisnya panjang, maka pertama kali Nabi menyampaikan ada 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Setelah itu Nabi masuk ke rumah. Setelah itu para sahabat bincang-bincang di antara mereka, siapa kira-kira 70 ribu itu. Maka di antara perkataan yang disampaikan oleh para sahabat, ada yang mengatakan boleh jadi mereka yang orang tuanya itu muslim sehingga tidak pernah mengenal kemusyrikan. Ada yang mengatakan fala'alahum alladzina sahibu an-nabiyya. Boleh jadi mereka itulah para sahabat Nabi. Nah, sahabat Nabi di sini maknanya adalah aktsaru suhbatahu, yang lama jadi sahabat Nabi, yang jadi sahabat Nabi sejak di Mekah misalnya. Dan di sini kita jumpai perkataan Ibnu Abbas berkata kepada Ansar, ayo kita belajar sama ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Abbas memposisikan dirinya bukan sahabat Nabi. Dan bisa kita pastikan bahasanya yang dimaksud dengan ashabin Nabi di sini adalah yang lama belajar dengan Nabi. Yang lama belajar dengan Nabi. Yang dimaksudkan adalah sahabat senior, bukan sahabat junior. Ibnu Abbas sahabat junior. Nabi meninggal dunia dalam keadaan Ibnu Abbas semuanya baru 13 tahun. Ayo kita belajar dengan yang sudah lama-lama. Maka di sini ashabun Nabi di sini suhbahnya adalah suhbah urfiyah. Fa'inam al-yawma kathiron, karena mereka saat ini masih banyak. Maka si Ansar ini mengatakan wa'jaban laka, sungguh aneh engkau wahai Ibnu Abbas. Apakah engkau lihat manusia akan membutuhkanmu sedangkan di tengah-tengah manusia terdapat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam jumlah sebagaimana engkau lihat. Fatara kadzalika, maka Ibnu Abbas kemudian fatara kadzalika, maka si Ansar ini meninggalkan hal itu, tidak mau belajar. wa aqbaltu 'alal mas'alah. Sedangkan aku kemudian tekun bertanya. Aku tekun belajar. Dan demikianlah penuntut ilmu yang sejati. Ngajak temannya, yuk ngaji yuk. Enggak usah lah. Ngapain ngaji? Maka ya tinggalkan saja temannya enggak mau ngaji. Jangan tergoda dengannya. Kenapa sengaja seorang Ansor untuk belajar, dia tidak mau. Maka Ansor meninggalkan belajar, si Ansor tadi meninggalkan belajar, sedangkan Ibn Abbas tekun belajar. Dia tidak terpengaruh dengan kata-kata temannya yang tidak mau diajak belajar. Dan beliau luar biasa dalam belajar, di antaranya bentuk luar biasanya adalah lanjutannya cerita. Fa'inkana lay beluruni, sungguh jika sampai kepadaku ada satu hadis dari anir rajul, dari seseorang. Fa'atihim, maka aku mendatangi orang tersebut. Wa qailun, dan beliau lagi qailulah. Qailun di sini bukan dari qala yaqulu, namun dari qala yaqilu, tidur siang. Namun dari qala yaqilu yang artinya tidur siang. Oleh karena ada ungkapan mengkola bi anna allaha qala faqad kafara. Mengkola bi anna allaha qala faqad kafara. Qala yang depan sama qala yang belakang itu beda artinya. Karena qala itu bisa qala yaqulu, bisa qala yaqilu. Mengkola bi anna allaha qala, siapa yang mengatakan? Qala depannya mengatakan bi anna allaha qala, bahasanya Allah tidur siang. Faqad kafara, maka dia kafir. Fa'atihi wa waqa'ilun, maka aku mendatanginya dalam keadaan beliau sedang tidur siang. Ani rajul di sini Zaid bin Thabit. Rajul di sini Zaid bin Thabit. Maka satu ketika Ibn Abbas mendengar ada satu hadis yang itu yang membawakannya adalah Zaid bin Thabit. Maka dia semangat ingin langsung dengar dari Zaid bin Thabit. Maka dia datang ke rumahnya Zaid. Maka dijumpailah ketika itu siang, datangnya siang-siang. Maka didatanglah bahasanya, maka dijumpailah bahasanya Zaid bin Thabit sedang tidur siang. Fa'atawas satu ridai, maka kujadikan ridaku sebagai bantal. Ridak kain atasan itu kemudian digulung. Kain atasan seperti orang ihram itu digulung, kemudian jadikan bantal. Ala babi, kemudian aku tidur-tiduran di depan pintu rumahnya Zaid bin Thabit. Maka apa yang terjadi? Fatasbiri hala wajahi at-turaba, maka angin itu kemudian mengantarkan debu ke arah wajahku. Iya, karena tidur di luar rumah siang-siang, bayangkan. Maka ketika lewatlah angin yang kencang, maka debu kemudian tentu bertaburan. Fa yakhruju fayarani, maka akhirnya Zaid itu keluar dari rumah setelah selesai tidur siang, boleh jadi mau sholat asar, keluar dari rumah dan dia melihatku. Fayaqul, maka dia mengatakan, ya ibna ami Rasulillah, wahai anak paman Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maja abika, apa hajat apakah yang mendorong untuk datang? Tidakkah engkau mengutus seseorang ilaiya padaku? Fa'atika, aku akan datang kepadamu. Fa'akulu, maka Ibn Abbas mengatakan, anak haku an atika, aku yang lebih berhak untuk datang kepadamu. Maka di sini kita lihat pemuliaan sahabat terhadap ahlul bait. Ini pemuliaan sahabat Nabi terhadap keluarga Nabi. Kenapa Anda tidak perlu repot-repot jika ada butuh dengan kami? tinggal Anda nyuruh orang, ya, Anda utus orang, kemudian kami akan datang. Ini bentuk ihtiram, bentuk pemuliaan dan penghormatan terhadap keluarga Nabi. Nah, Ibnu Abbas tahu posisi dan sikap yang tepat. Saya yang lebih berat untuk datang karena saya butuh ilmu. Ya, dan muridlah yang hendaknya bersusah payah. Fa'as'aluhu anil hadis. Maka kemudian aku bertanya kepada beliau tentang hadis yang dimaksudkan. Qal fabakya rajul hatta ra'ani. Maka kembali kepada cerita si Ansar tadi. Fabakya rajul, maka tetaplah orang tersebut, yaitu Ansar, dalam keadaannya hatta ra'ani, sampai akhirnya setelah masa belajar yang lama, akhirnya Ansar tadi melihatku dan telah berkumpul, dan manusia telah berkumpul mengelilingiku. Maka kemudian keluarlah kalimat penyesalan. Kenapa dulu tidak rajin belajar, sekarang temannya sudah, padahal dulu seusia. Ansar yang dimaksud ini seusia dengan Ibnu Abbas. Diajak ngaji, yuk ngaji. Ah, saya tak. Dulan-dulan saja kamu sana kalau mau ngaji. Seumuran, seusia, akhirnya temannya tekun belajar, ya, sudah kelihatan hasilnya secara duniawi, dan dia belum apa-apa dan jauh bandingannya dengan Ibnu Abbas. Faqal, maka si Ansar ini kemudian menyesali keadaan dengan mengatakan, kana hadal fata aqala minni. Sungguh anak muda ini, yaitu Ibnu Abbas, lebih berakal daripada diriku. Ya, demikian yang kita baca sempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa ghadawana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.